بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di majelis ini. Semoga majelis kita senantiasa dibarokai oleh Allah Azza wa Jal dan juga dirahmati olehnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca beberapa fushul, beberapa fasal dari kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Terakhir kita membaca adalah terkait dengan bahwasanya al-maut, kematian itu memiliki sakarat, ada rasa sakit. Waja'at sakratul maut bil haqq. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan sakarat. Rasul alaihi salatu wasallam merasakan sakarat. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam beliau meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam memasukkan tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air, kemudian beliau usap wajah beliau di saat menjelang wafat Rasul alaihi salatu wasallam seraya beliau mengucapkan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu, al-maut itu memiliki mada sakarat. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya tidak pernah berharap untuk tidak merasakan sakitnya mati. Saya tidak pernah berharap untuk tidak merasakan sakaratul maut. Kenapa? Karena Rasul saja merasakan sakarat. Apalagi selain beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan beberapa bab atau fasal yang lain dari kitab At-Tadhkirah. Di salah satu bab dari kitab ini berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, babun al-mautu kafaratun likulli muslim. Bab bahwasanya al-maut, kematian itu adalah kafarah sebagai penebus dosa. Likulli muslim, untuk setiap apa? Muslim. Hadza min rahmatillah azza wa jalla. Dan ini termasuk rahmat Allah azza wa jalla. Betul. Al-maut memiliki sakarat, rasa sakit. Dan tidak ada yang bisa menghindar dari sakarat. Tidak ada yang bisa menghindar dari al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Orang muslim, orang kafir, semuanya akan merasakan maut. Hanya saja ada bedanya antara muslim dan kafir. Di antara bedanya, kematian bagi orang-orang muslim adalah mada? Kafarah. Kematian bagi seorang muslim adalah kafarah. Sebagai penebus dosa. Disebutkan di sini ikhwatil kiram sebuah riwayat Qala Imamul Qurtubi rahimahullah, diriwayatkan dari Abu Nuaim an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu kafaratun likulli muslimin. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik, al-mautu, kematian itu adalah kafaratun, sebagai kafarah likulli muslim, untuk setiap muslim tanpa kecuali, baik dia muslim yang bar, yang baik, atau muslim yang apa, fajir sekalipun. Nah, yakni ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, ini termasuk rahmat Allah azza wajalla, bahwasanya apa yang menimpa seorang muslim berupa sakarat adalah kafarah. Kafarah. Nah, bisa jadi akan menghilangkan semua dosanya, bisa jadi sebagian dari apa? Dosanya. Naam. Zakarahul Qadhi Abu Bakr Ibn al-Arabi fi Siraji al-Muridin lah. Di antara yang menyebutkan riwayat ini adalah Al-Qadhi Abu Bakr di dalam bukunya Siraj al-Muridin. Wa qala fihi haditsun sahihun hasan. Dan berkata Al-Qadhi Abu Bakr tentang hadis ini, hadithun sahihun hasan. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Naam. Ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ya, bahwasanya al-maut adalah kafarah bagi seorang muslim. Berkata Al-Qurtubi menjelaskan hadis ini, innama kana al-mautu kafaratan li kulli ma yalqahu al-mayyit fi maradih min al-alami wal-awja'. Innama kana al-maut kafarah li kulli ma yalqah. Jadi yang dimaksud di sini ikhwatul kiram, ya, kematian itu adalah kafarah bahkan semua yang dihadapi oleh orang yang akan meninggal. Jadi terkadang orang meninggal itu menghadapi beberapa hal masaib seperti marad, sakit, nah, wal-alam, atau mungkin rasa sakit, atau al-auja, atau penyakit-penyakit yang lain. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yang dalam sabda ini Rasul menjelaskan bahwasanya apa yang menimpa muslim, ya, berupa kesusahan itu adalah mana? Kafarah. Ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwahu illa haqqallahu bihi sayyi'atihi kama taqutu syajaratu waraqaha, kharrajahu muslimun rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibuhu adza, menimpanya adza, menimpanya adza, adza yakni gangguan, ya, kesusahan, min maradin, berupa sakit, fama siwa, atau yang lain, kesedihan, ya, kematian saudara, ila akhirih, ya, bahkan dalam sebagian riwayat, dalam sebagian hadis, hatta syauka, termasuk juga duri yang menimpa, kan, seorang muslim, illa hattallahu bihi sayyi'atih, kecuali dengan sebab itu akan Allah jalla wa'ala gugurkan dosa-dosanya. Hatta Allahu bihi sayyi'atih kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon itu berguguran apa namanya, daun-daunnya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan hadis ini sepertinya dikandung maksud untuk memperkuat hadis sebelumnya. Ya. Karena hadis sebelumnya al-mautu kafaratun likulli muslim, ya. Ini apa namanya? Tidak disebutkan dalam seperti sahih Bukhari, tidak disebutkan dalam sahih Muslim, namun disebutkan dalam, ya, sebagian kitab hadis. Naam. Dan al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan riwayat ini, ya, bahwasanya seorang muslim ketika menimpanya ada gangguan atau sakit atau yang semisalnya, itu akan menjadi penembus mana? Dosa. Ini sebagai penguat dari riwayat yang disebutkan pertama kali oleh beliau rahimahullah, al-mautu kafaratun likulli muslim. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah, diperkuat lagi dengan riwayat yang lain. Wa fil muwatta, kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik rahimahullah, kitab Al-Muwatta oleh Imam Malik. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, yusib minhu, Allah akan menimpakan musibah padanya. Yani musibah yang dengannya dia kemudian bersabar, yang dengan musibah tadi akan apa? Diangkat derajatnya, akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis ini ikhwatul kira diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di dalam apa namanya kitab Muwatta. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebuah riwayat, hanya saja riwayat ini ya tidak disebutkan sanadnya. Ya. Nah, terkadang riwayat seperti ini adalah riwayat Israiliyah. Riwayat apa? Israiliyah yang para ulama terkadang biasa menyebutkan. Nah. Baik. Namun apa namanya? Kita ambil faedah dari. Baik. Disebutkan di sini wa fil khabaril ma'tsur, disebutkan di dalam khabar. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni la ukhriju ahadan minad dunya wa ana uridu an arhamahu hatta awfiyahu bi kulli khathiatin kana 'amilaha saqaman fi jasadihi wa musibatan fi ahlihi wa waladihi wa dhiqan fi ma'ashihi wa iqtaran fi rizqihi hatta ablugha minhu masaqil dar fa in baqi 'alaihi shay' shaddadtu 'alaihi al-maut hatta yufdi ilayya ka yawmi waladathu ummuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, tapi riwayat ini tidak sebutkan apa namanya sanadnya. Baik. Yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman. Nah. Inni la ukhriju ahada. Sungguh aku tidak akan mengeluarkan hambaku dari kehidupan dunia. Wa ana uridu an arhama. Sementara aku menghendaki hamba ini aku rahmati. Kalau aku menghendaki hambaku aku beri rahmat, maka tidaklah aku keluarkan dia dari dunia kecuali di situ ada sebab-sebab rahmat. Di antaranya ya, hatta awfiyahu bi kulli khathiatin, sampai dosa-dosanya ya itu tertebus. Kana amilaha, yang dulu dia lakukan. Di antaranya saqaman, dengan sakit yang menimpa jasadnya. Wa musibatan, atau musibah fi ahlihi wa waladihi, yang menimpa istrinya atau anak-anaknya. Wa dhiqan fi ma'ashih, atau kesempitan dalam kehidupannya, dalam rezekinya. Wa iqtaran fi rizqihi, sempit dalam rezekinya. Jadi apa yang menimpa seorang muslim berupa kesedihan ini? Sakit, ya. Musibah, kesempitan rezeki, dan yang semisalnya, tidak lain itu semuanya ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah menghendaki rahmat bagi dia. Allah merahmati dia. Fa in baqiya alaihi syai', ketika dia di dunia ini masih tersisa dosa padahal sudah menimpanya musibah dan yang semisalnya, syaddatu alaihi al-maut, maka kematian akan menjemputnya dan dia merasakan apa? Sakit. Syaddatu alaihi al-maut, aku jadikan dia merasa sakit dalam kematiannya, hatta yufdi ilayya kayaumi waladathu ummuhu, sampai dia meninggalkan dunia ini menghadap aku seperti dalam keadaan seorang yang baru dilahirkan dari apa? Perut ibunya. Nah, hadis ini tidak ada sanadnya ikhwatul kiram. Namun ya, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah min babil istinas wallahu a'lam. Karena riwayat yang sahih sudah disebutkan di atas. Tidaklah Allah mengendaki kebaikan seseorang kecuali akan menimpakan apa? Musibah. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bekal bagi kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam. Bekal bagi kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam untuk sabar di dalam menghadapi masaib. Nah, dan untuk tidak bersu'uban kepada Allah. Ba'dun nas, sebagian manusia su'uban kepada Allah. Saya sudah lama beribadah. Saya tidak kurang untuk melakukan salat lima waktu. Tetapi kenapa? Ini mulai muncul pertanyaan. Kenapa musibah yang selama ini menimpa saya tidak kunjung apa? Diangkat. Kenapa doa-doa selama ini tidak kunjung dikabulkan? Kenapa orang yang dia tidak sholat justru tampak mendapatkan kemuliaan, tampak mendapatkan harta, tampak mendapatkan kedudukan? Yang seperti ini sangat mungkin muncul pada dada seseorang. Asy-syaitan yuwaswis. Yuwaswisu sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan di antara was-was itu adalah syukuran kepada Allah Jalla wa'ala. Duhai seandainya kita merenungkan hadis-hadis yang seperti ini. Sehingga tidak pernah dalam diri kita terjatuh kepada su'udzon. Namun yang ada adalah husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Saya yakin apa yang menimpa saya ini, insyaAllah ta'ala adalah kebaikan. Sakit yang menimpa saya, akhirnya pun adalah kematian. Ada kehidupan lagi yang lebih kekal dan abadi. Apa yang menimpa saya berupa kemiskinan, kefakiran, diharapkan pahalanya kepada Allah Azza wa Jalla, dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti kita dengarkan hadis tadi, ya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah Jalla wa Ala akan menimpakan pada musibah padanya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Disebutkan di sini riwayat-riwayat yang lain oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya. Nah. Namun ya, kita cukupkan ya riwayat tadi. Dan insyaallah taala ya, riwayat yang sahih tadi menjadi bekal bagi kita. Ya. Yang pertama, bahwasanya apa yang menimpa seorang muslim berupa al-maut, sakarat, itu adalah bagian dari kafarah. Bagian dari kafarah. Kemudian apa yang menimpa juga dalam kehidupannya berupa musibah juga menjadi bagian dari apa? Kafarah yang kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, ya, pahala yang besar dari ini. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Bab berikutnya adalah babun la yamutu ahadun illa wahuwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah seorang itu mati kecuali dalam keadaan dia berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tampak sekali kaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi bab sebelumnya adalah salah satu jalan agar kita husnudzon kepada Allah. Yaitu mengerti bahwasanya apa yang menimpa seorang muslim, apa yang menimpa seorang hamba muslim berupa musibah adalah mada kafarah. Sehingga biiznillah ya azza wajalla ya, menjadikan seorang semakin mudah untuk berhusnudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika sakit dia berhusnudzon. Sakit yang sebentar atau sakit yang berkepanjangan. Sebagian manusia nasallallahu assalamu alafiyah, semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan. Semakin lama dia sakit, semakin jauh dari Allah azza wajalla. Sakit ya. Dikasih kalimat-kalimatnya mungkin ya, tampak tidak ridha dengan apa yang Allah timpakan kepadanya. Yang tadinya kalimat berubah menjadi sifat. Akhirnya hatinya juga su'udzon pada Allah. Mulai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Mulai dia tidak berzikir kepada Allah. Malas untuk beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak berhusnudzon pada Allah Azza wa Jalla. Nasallallahu assalamu al-afiyah. Tetapi ketika seorang hamba diberi taufik oleh Allah, sejak awal sakitnya, dia selalu menggantungkan urusannya kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidaklah menghendaki kecuali kebaikan. Terus sampai akhir kematiannya, dia dalam keadaan apa? Husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi melarang kita mati dalam keadaan apa? Bersu'udzon. Larangan ini artinya perintah untuk kita meninggal dalam keadaan husnudzon. Berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Disebutkan di sini, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, riwayat dari Imam Muslim rahimahullah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla wafatihi bi thalathin la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Akhrajahu al-Bukhari wa dhakarahu Ibn Abi Dunya fi kitabi husni dhan billah wa zada fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billah fa qala lahum tabaraka wa ta'ala wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum min al-khasirin. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Fahuwa hadithun sahih. Hadis ini hadis sahih. Jabir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla wafatih. Saya mendengar, jadi Jabir mendengar sendiri dengan kedua telinga beliau. Sabda Rasul menjelang wafatnya. Nah, subhanallah, demikianlah orang-orang yang oleh Allah Jalla wa'ala dijadikan sebagai miftahan lil khair, menjadi orang yang membuka kebaikan. Sampai di saat menjelang kematiannya pun berusaha untuk berbuat baik pada manusia. Dan itu ada pada diri kita, diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menjelang wafatnya, detik-detik menjelang kematian beliau alaihi salatu wasallam, yang ada adalah memberikan manfaat, memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada manusia, menyampaikan apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Iya, orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, terlebih para nabi, para rasul. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau wafat dalam keadaan telah menyampaikan semua risalah. Dan di antara risalah yang beliau sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Sesuatu yang kalau diamalkan insyaallah taala akan menjadikan seorang meninggal dalam keadaan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Qala Jabir, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda sebelum wafatnya bi salah, sebelum wafatnya 3 hari. 3 hari sebelum wafat. Berarti sangat apa namanya? Sangat dekat. Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mati. Jangan sekali-kali di antara kalian meninggal illa kecuali wa huwa yuhsinu dhanna billah, dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini ikhwatul kiram, termasuk di antara nasihat barangkali yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita ketika sakit. Terlebih kita melihat sakit yang apa? Yang parah, yang dikhawatirkan dia akan apa namanya? Yang meninggal. Taib, bangkitkan semangat. Taib, bangkitkan semangat untuk apa? Berbaik prasangka kepada Allah Azza wa Jalla. Terkadang orang ketika sakit bertanya, berkata, bagaimana anak-anak saya nanti? Bagaimana ini dan itu? Bagaimana, bagaimana? Tapi besarkan hati. Anak-anak kamu, insyaAllah Allah akan apa namanya? Jangan pikirkan itu. InsyaAllah antum sehat, antum besarkan. Dan antum banyak berhusnudzan pada Allah Azza wa Jalla. Tidaklah menimpa antum kecuali kafarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian-demikian. Akan bersemangat orang itu. Tidaklah menimpa seorang sakit, tidaklah seorang menimpa apa namanya kesempitan hidup kecuali kafarah. Tidaklah Allah menghendaki kebaikan atas seseorang kecuali Allah akan menimpakan apa? Musibah. Sehingga dia berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin besar harapannya kepada Allah, banyak doa, Allah akan mengabulkan doa-doamu. Masalah anak-anakmu, istrimu, hartamu dan seterusnya, minta tolong kepada Allah. Iya. Ingatkan juga hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla." Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, akhrajahul Bukhari. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Wa dzakarahu Ibnu Abi Dunya, disebutkan juga oleh Ibnu Abi Dunya fi kitab, dalam sebuah kitab yang berjudul Husnul Dhan Billah, sebuah buku khusus yang berjudul Husnul Dhan pada Allah. Di situ ada tambahan riwayat, fa inna qauman, sungguh ada sebagian kaum, qad ardahum, Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Kenapa dia dihinakan oleh Allah? Ya. Yani mereka dihinakan oleh su'uban. Karena su'uban itu menjadikan mereka terjatuh, tergelincir dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 23, yang di dalam ayat ini menunjukkan tentang bahaya su'uban kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman, wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum, itulah persangkaan-persangkaan kalian yang kalian persangkakan persangkaan itu untuk Rabbmu, yakni persangkaan apa? Buruk. Ardakum, persangkaan-persangkaan buruk itu menjadikan kalian tergelincir jatuh jauh, fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian pun menjadi orang-orang yang apa? Yang rugi. Jadi orang-orang yang rugi. Ya. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Itu wasiat Nabi menjelang wafatnya beliau 3 hari. Wa rawa Ibnu Majah rahimahullah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduk, فقال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وآمنه مما يخافه مما يخاف. طيب disebutkan dalam hadis Anas bin Malik أن النبي, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam dakhala ala syab, beliau menjenguk seorang pemuda, ala syabin wa huwa fil maut, dalam keadaan sakarat. Nah, coba lihat ikhwatul kiram, Nabi berusaha memberikan manfaat kepada manusia sampai di saat menjelang apa? Kematiannya, dalam keadaan sakarat masih bisa berkomunikasi. Nabi bertanya kepada pemuda ini, kaifa tajidu, kaifa tajidu, apa yang kau rasakan ya? Faqal, maka pemuda ini, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, berkata, arjullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berharap kebaikan di sisi Allah. Wa akhafu dhunubi, tapi saya juga khawatir dosa-dosaku ya Rasulullah. Dua perasaan ini berkumpul pada dirinya. Raja, harapan besar berupa kebaikan dari sisi Allah. Ini berarti apa? Husnullah. Tapi di sisi yang lain dia juga apa? Takut. Takut pada dosa. Tapi terus berusaha husnudzon pada Allah. Dan juga ada rasa takut kepada Allah atas dosa-dosanya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, la yajtami'a, tentunya Nabi tidak mengarahkan kecuali kebaikan. Kalau ada yang salah, mesti akan Rasul apa? Luruskan. Tetapi ternyata Nabi mengatakan, ya, la yajtami'an fi qalbi 'abdin fi misli hadal mautin, tidaklah dua perkara ini, al khauf war raja, rasa harap besar kepada Allah azza wa jalla dan takut atas dosa-dosa yang dia lakukan, tidaklah terkumpul dua perkara ini pada hati seorang hamba fi misli hadal mautin, di saat-saat kematian seperti ini, kecuali illa a'tahu Allah, kecuali Allah akan memberikan untuknya ma yarju, apa yang diharapkan. Kalau diharapkan jannah, dia akan mendapatkan apa? Jannah. Diharapkan ampunan Allah, akan mendapatkan ampunan Allah. Diharapkan berjumpa dengan apa? Atau melihat wajah Allah, akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Dia berharap Allah Azza wa Jalla akan memudahkan semua urusannya, akan dimudahkan urusannya. Ya, tidak dibatasi di sini. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kecuali Allah akan memberikan semua yang diharapkan. Maka pentingnya berhusnudzan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa amanahu, dan Allah akan menjadikan dia aman dari apa yang dia khawatirkan. Dia takut atas dosa-dosanya dan akibat dari dosa-dosanya, maka Allah akan berikan keamanan dari diampuni. Ya, akan diberikan apa? Keamanan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini ikhwatul kiram, ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Dan di sini juga menunjukkan disyariatkan yang ada iyadatul mariyum, menjenguk orang yang sakit. Dan di antara faedah menjenguk adalah apa? Mengingatkan hal-hal yang bermanfaat untuk mayit. Di antara hal yang paling bermanfaat untuk mayit adalah bagaimana agar mayit itu memiliki husnudzan kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memiliki husnudzan kepada Allah, harapan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla, harapan-harapan itu akan dikabulkan, diberikan oleh Allah kepadanya. Al-jannah, al-maghfirah, ampunan Allah Azza wa Jalla, ila akhirnya. Dakarahu Ibnu Abi Dunya aywan, hadis ini dan kisah ini juga disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya. Wa kharrajahu Tirmidzi rahimahullah. Dikeluarkan juga oleh Imam Tirmidzi fi sunanih, dalam sunannya. Wa qala, dan beliau mengatakan, hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan gharib. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Baik, beliau menyebutkan beberapa riwayat yang lain. Kita tidak baca berikutnya. Namun di sini ada fasl yang beliau tambahkan. Faslu. Baik. Faslu. Husnul dhan billahi azza wa jal yambaghi an yakuna aghlaba ala al-abdi indal mauti minhu fi halis siha. Wahuwa anna Allah ta'ala yarhamuh birahmatih wa yatajawaz anhu wa yaghfir lahu wa yanbaghi li julasaihi an yudhakkiruhu bidhalik hatta yadkhula fi qawlihi ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, husnul dhan hendaknya lebih diperkuat di saat kematian. Baik, ada saat kita sehat, ada saat kita menjelang kematian. Di saat sehat, ya, rasa takut diperbesar. Sehingga dia bersegera untuk bertobat kepada Allah. Bersegera untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan. Namun di saat menjelang kematian, kata Al-Imamul Qurtubi, husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah, yang bagi seharusnya an yakuna aghlab, lebih dominan alal abdi, atas seorang hamba indal maut, ketika kematiannya, daripada ketika dalam keadaan sehat. Baik, yani semuanya harus ada. Al khauf wa raja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, semuanya harus ada. Tetapi ketika sakit, ya, husnul dhan dan roja itu hendaknya dominan. Nah, apa ini maksud dengan husnul dhan kepada Allah Azza wa Jalla? Kata beliau Al-Qurtubi, wa huwa anna Allah Ta'ala yarhamuh. Berhusnul dhan kepada Allah, Allah akan merahmati dia. Birahmati. Berhusnul dhan kepada Allah dan berharap kepada Allah, wa yatajawaz anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, mengampuni dosa-dosanya. Wa yaghfir lahu, memaafkannya. Ini yang dimaksud dengan husnudzan. Berhusnudzan, Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah. Berhusnudzan, Allah akan menggabungkan dia bersama dengan mana? Ya. Alladzina an'ama 'alaihim. Bersama dengan orang-orang Allah beri nikmat. Minal anbiya wa rusul. Wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Ini yang dimaksud dengan mana? Husnudzan di saat menjelang kematian. Wa yambaghi li julasaihi, dan sudah seharusnya bagi julasa ini, yakni orang-orang yang duduk di sekitarnya, yang menjenguknya, yang menemaninya di saat sakit, julasa ini an yudzakiruh, untuk mengingatkan dia hal tersebut, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan itu kepada hadasyah pemudanya. Hatta yadkhula fi qaulihi ta'ala, agar orang yang meninggal ini, ya, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini upaya. Upaya julasa, upaya orang-orang yang hidup di sekitarnya. Mengajak agar dia ini berprasangka baik kepada Allah. Sehingga dia masuk ke dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Sungguh aku, kata Allah, berada bersama dengan persangkaan hambaku. Kalau persangkaannya baik, ya, maka dia akan mendapatkan apa? Kebaikan. Taib, ana inda dhanni abdi bi. Fal yadhunna bi ma syaa. Sungguh aku bersama dengan persangkaan hambaku, maka hendaknya masing-masing berprasangka tentang aku sekehendaknya. Artinya, kalau seorang berprasangka baik, maka Allah akan mendapatkan atau memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang dimaksud dengan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla di saat kematian. Qala al-Imam al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi selanjutnya, wa rawa Hammad bin Salamah an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhanna billah fa inna husna dhanni billah thamanul jannah fa inna husna dhanni billah thamanul jannah. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, ya, yang hadis ini juga diawali dengan kalimat la yamutanna ahadukum hatta yuhsina dhanna billah. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya disebutkan di sini riwayat-riwayat, ya, tentang, ya, kewajiban berhusnudzan kepada Allah Jalla wa Ala. Lawan dari husnudzan adalah syu'uban. Wahada haram. Jangankan kepada Allah Azza wa Jalla, bersyu'uban kepada manusia, ya, adalah perkara yang tidak diperboleh. Lalu bagaimana dengan syu'uban kepada Allah Azza wa Jalla? Bersyu'uban Allah tidak akan mengampuninya. Bersyu'uban Allah tidak akan memudahkan urusannya. Bersyu'uban Allah Subhanahu wa Ta'ala akan, ya, apa namanya, masukkan dia ke dalam neraka. Waliyadu billah. Su'udzan kepada Allah Azza wa Jal adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Dan yang seperti ini bisa menjadikan seorang berputus asa dari mana? Rahmat Allah Azza wa Jal. Ya. Taib. Qala Zaid bin Aslam. Berkata Zaid bin Aslam, yukta birrajuli yawm al-qiyam. Fayuqalu intaliqu bihi ilan nar. فيقول يا ربي فأين صلاتي وصيامي فيقول الله تبارك وتعالى اليوم أقنط اليوم أقنط اليوم أقنطك من رحمتي كما كنت تقنط عبادي من رحمتي. طيب قال زيد بن أسلم berkata Zaid bin Aslam yukta bil rajul. طيب ini tentunya riwayat ini ikhwan, riwayat naam yang terputus sanadnya. Baik, disebutkan di sini kisah yu'ta birrajul, akan didatangkan seorang nanti pada hari kiamat, yuqal, dan dikatakan intaliqu bihi ilan nar, bawa dia ke dalam neraka, sampai dia pun mengatakan ya rab, wahai rabku, di mana salatku, di mana puasaku, bukankah aku dulu adalah orang yang salat, bukankah aku dulu orang yang banyak berpuasa? Kemudian dijawab, dia adalah orang yang menjadikan orang yang berputus asa dari Allah, rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi dia, ya, masuk neraka bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, namun karena dia menjadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadikan orang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi besarkan hati orang itu untuk berhusnudzan kepada Allah. Terlebih di saat apa? Menjelang kematiannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, dan kita tutup dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun." Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Rabb-nya, yakni rahmat Allah, illa ad-dallun, kecuali orang-orang yang sesat. kecuali orang-orang yang sesat. Fa hadzal bab, bab ini ikhwatul kiram rahimakumullah, sekali lagi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah untuk mengingatkan kita semuanya wajibnya kita berhusnudzon kepada Allah jalla wa ala di saat menjelang kematian kita dan di saat menjelang kita menghadap Allah jalla wa ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla dalam kehidupan kita dan di saat kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.